Spesial kembali buat saudaraku Argo Barembang semuanya. Yang tahu lagunya boleh ku tanyanyi di situ ya. Terima kasih. dengar tepuk tangannya saudaraku Argoba mana mas.